mengetukmu saat kau dipelukku. Meski singkat saja kita lewati waktu, namun ku nikmati itu. Bila akhirnya kau putuskan aku, bolehkah kau ku kejuk lau sejenak. Cantik membuatku tak bisa berbalik dari dirimu. Meskipun nantinya kau memiliki yang lain, untukmu aku rela. Bila akhirnya kau putuskan aku, bolehkah kau kejuk kau sejenak. Coba lagi jadi kekasihmu yang lain. Nikmatilah waktu yang tersisa. Ku harap kesan indah terukir. Matimu yang cantik membuatku tak bisa berpaling dari diri. Kau putuskan aku, boleh gagaku kejuk lau sejenak. Coba lagi jadi kekasihmu yang lain. Nikmatilah waktu yang tersisa. Ku harap kesan indah terukir. Kau ku kejuk walau sejenak.